Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ada dua catatan tambahan berkaitan dengan apa yang kemarin telah kita baca. Yang pertama berkaitan dengan perkataan di halaman 15 dan 16, Syaikh Utsaimin mengatakan waqala ahlul ilmi, para ulama mengatakan wal afdal ayujma' bainahuma, menggabungkan di antara keduanya yaitu istinja dan istitmar. Lainnya akmal fil inqa, karena itu dianggap lebih sempurna dalam al inqa, dalam membersihkan. Dan penggabungan antara keduanya itu kalau yang dimaksudkan oleh para fuqaha adalah istitsmar dulu baru istinja. Yusannu bi hijaratin tsumma ma'in. Dianjurkan untuk membersihkan dengan batu kemudian air. Jadi penggabungan di antara keduanya yang dianjurkan adalah istitmar baru istinja. Pakai tisu baru pakai air. Maka menurut perkataan atau pendapat sebagian ulama, dianjurkan untuk menggabungkan antara istitmar dengan batu atau tisu kemudian istinja dengan air. Alasannya li'anau ablar fitoharah, karena bisa lebih maksimal toharahnya. Wali'anau dan alasan yang lainnya ya, sama dengan yang dikatakan oleh Syaikh Utsaimin, akmal fil inqa, lebih sempurna dalam membersihkan. Alasan yang lain adalah wali'anna idza istakmalal hajara khaffafan najasata, karena jika seorang itu istitmar terlebih dahulu, maka kadar najis yang ada adalah lebih ringan. Setelah itu kemudian dia bersihkan dengan air, maka betul-betul bersih. Karena ada dua tahap, ya, pakai batu atau tisu terlebih dahulu, maka ini sudah cukup bersih. Habis itu kemudian diguyur air, maka betul-betul bersih. Waqalat mubasyaratuha bil yadi, dan alasan yang lain adalah supaya tangan itu tidak terlalu banyak bersentuhan dengan najis. Dan semuanya adalah alasan logika, dan perlu diketahui bahasanya menggabungkan antara bainal ma' wal hijarah, antara air yaitu istinja dan istitmar, lam yathbut fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un, tidaklah terdapat satupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang valid. Li'anna hadyahu sallallahu alaihi wasallam, karena yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iktifa bi ahadihima, adalah mencukupkan diri dengan salah satu antara istinja ataukah istitmar. Ya, hadis tentang masalah ini, hadis yang menunjukkan anjuran penggabungan, hadis yang dhaif. Hadis tentang masalahnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu anhuma. Beliau mengatakan, nazalat hadil ayah, ayat ini, ayat berikut ini turun berkenaan dengan penduduk Quba. Yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-108, fihi rijalun yuhibbuna ayat tatoharu. Di sana terdapat sejumlah orang yang suka untuk membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya kepada penduduk Quba, faqalu, lalu mereka mengatakan, nutbi'ul hijarata bil ma'i. Apa yang dimaksud dengan kami suka membersihkan diri adalah kami mengikutkan batu dengan air. Artinya setelah batu kami guyur dengan air. Namun hadis ini adalah hadis dhaiful isnad, sanadnya dhaif, la yuhtaju bihi, tidak bisa jadi hujjah. Diatkan oleh Al-Bazzar, disediakan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya. Ringkasnya, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Maka kalau dari sisi riwayat, maka hadis tentang masalah ini adalah hadis yang dhaif. Meskipun kalau dari sisi logika, bisa kita katakan bahasanya memang penggabungan di antara keduanya satu realita yang tidak bisa kita ingkari, tentu lebih bersih. Ya, kemudian tambahan yang kedua berkenaan dengan membersihkan najis sebanyak 7 kali basuhan tanpa membedakan antara itu najis anding ataukah bukan. Hadza wal madhab, ini adalah madhab resmi Hanabila. Ini semua najis tanpa membedakan anjing dan bukan anjing, itu basuhannya adalah minimal 7 kali basuhan. Wa qaulun marjuh, namun ini adalah pendapat yang lemah karena dasarnya adalah satu riwayat yang diriatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala, Ibnu Umar mengatakan umirna bi ghaslil anjasi sab'an, kami diperintahkan untuk membasuh najis sebanyak 7 kali. Athar ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni tanpa sanad. Namun wadzahir yang lebih tepat, namun kemungkinan yang lebih tepat tidak dijumpai hadis marfu' berkenaan dengan membasuh najis sebanyak 7 kali kecuali untuk najis anjing. Adapun alasan yang lain, alasan yang pertama adalah tadi athar Ibnu Umar, namun ini tertolak. Athar yang tidak kuat karena disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Mughni tanpa sanad. Berarti selesai. Kemudian alasan yang kedua, kias dengan yang non anjing dikiaskan dengan najisnya anjing, ya, maka wal kias alal qalbi la yasih. Ya, maka kalau kita kiaskan najis non anjing kepada najis anjing, maka ini kias yang tidak tepat. Maka jika kita katakan bahasanya dalam masalah najis anjing itu dibasuh 7 kali, itu adalah khasiyah filu abil kalbi karena adanya kekhasan pada ludah anjing, fayala tujat fi ghairihi, namun maka ini satu hal yang tidak kita jumpai pada selain anjing. Kemudian pendapat yang kedua tentang masalah bilangan membasuh untuk membersihkan najis, la yajibu al adad, tidak ada kewajiban bilangan dalam najis selain najis anjing. Maka selain najis anjing, maka cukup ghuslatun wahidatun, satu basuhan. Manakala satu basuhan tersebut bisa menghilangkan materi najis dan dampaknya. Jika ternyata satu kali basuhan itu belum menghilangkan najis, maka ditambahi sampai hilanglah materi najis tersebut secara total, meskipun menyebabkan basuhannya harus lebih dari 7. Dan ini berlaku baik itu najis di tanah, di kain, atau di wadah. Wahada riwayatun an Ahmad, dan ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wawa qawlul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Di antara alasan jumhur adalah hadis Nabi ketika ditanya tentang cara membersihkan najis darah haid yang terkena kain. Maka Nabi katakan sebagaimana dalam satu hadis yang sahih, jika pakaian salah satu kalian perempuan itu terkena darah haid, maka hendaknya hendaknya dia kerik, kalau itu kering hendaknya dia kerik, kemudian dia siram dengan air, dan setelah bersih bisa dia gunakan untuk sholat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan dalam hadis ini dengan angka tertentu. Seandainya Nabi menginginkan dan mengharuskan ada angka tertentu, misalnya Nabi akan jelaskan. Dan alasan yang lain, karena yang jadi maksud dalam hilangnya najis adalah, dalam membersihkan najis adalah hilangnya benda najis, materi najis. Maka jika zalat hilang materinya, maka hilanglah hukumnya. Dan inilah pendapat yang benar. Tidak ada keharusan bilangan 7 untuk membersihkan najis selain najis anjing. Dan tidaklah mengapa jika ada sisa warna atau sisa bau yang tidak mungkin dihilangkan. Setelah dibersihkan, digosok dan sebagainya, kok bau atau warnanya masih tersisa, maka setelah maksimal dibersihkan, hukumnya tidak mengapa. Daf'an lil haraj, dalam rangka menghilangkan kesempitan dari umat ini. Maka tempat tersebut teranggap suci. Namun wayadur baka utok min najasah. Namun kalau setelah digosok kok rasanya itu masih ada, rasanya masih ada, maka itu yaduru. Maka itu berarti belum bersih. Maka itu berarti belum bersih. Lidalalah ala baka'i ainiha. Karena jika rasa najis itu masih ada dan belum hilang, maka ini indikator bahasanya materinya itu masih ada di situ dan belum hilang. Ya, kemudian kita lanjutkan. Pertanyaan yang ke-18, bagaimanakah tata cara berwudu? Qala al-musannif rahimallahu taala, tata cara berwudu yang pertama adalah berniat untuk berwudu dengan hati tanpa perlu mengucapkan niat. Dan tidak perlu mengucapkan niat, ini berlaku fi wudu'ihi, baik ketika berwudu ataupun ketika salat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Karena Allah mengetahui isi hati, maka tidak perlu kita ceritakan apa yang jadi isi hati. Kemudian membaca tasmiyah, dan tasmiyah adalah ucapan bismillah. Kemudian membasuh 2 telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur, istingsak. Ya, istingsak adalah memasukkan air ke dalam pangkal hidung atau ke dalam hidung dengan napas. Ya, ditarik dengan napas. Wa istangthir, dan istingsar kebalikannya, mengeluarkan air yang ada di hidung dengan napas. Thalatsa marat, sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali, dan yang namanya wajah adalah minal udhun ilal udhun, dari telinga ke telinga. Ardhon itu lebarnya wajah. Kemudian dari tempat tumbuhnya rambut kepala ila asfalil lihyah, sampai bagian akhir dari dagu. Tulan, dan ini adalah lebarnya, lebar wajah. Kemudian selanjutnya adalah membasuh tangan sebanyak 3 kali, dan basuhannya adalah dari ujung jari sampai siku. Dimulai dengan yang kanan, kemudian yang kiri. Maka basuhan ini itu dari ujung jari sampai siku, atau dari siku sampai ujung jari. Meskipun tadi telapak tangan sudah dibasuh, ketika basuh tangan dari ujung jari sampai air wajib merata dari ujung jari sampai siku. Meskipun tadi sudah membasuh telapak tangan, itu tidak dihitung. Tidak boleh orang, dalam hal ini tidak boleh orang berpikiran, loh, tadi kan ini sudah telapak tangan sudah dibasuh, pengiritan lah. Nah, maka kemudian dari sini sampai dari pergelangan, cuma dari pergelangan sampai siku, ini tidak benar. karena dia harus menjalankan kewajiban, dan yang wajib di sini adalah membasuh tangan seluruhnya terbasuh terguyur air dari ujung jari sampai siku. Kemudian mengusap kepala cukup satu kali. Caranya ya yubilu yadaihi, dia basahi dua telapak tangannya, kemudian dia lewatkan dua telapak tangan yang basah tadi, dia gunakan lewat min muqaddam ra'si, dari bagian depan kepalanya ila mu'akhar sampai bagian akhir kepala, thumma ya'ud, kemudian kembali ila muqaddam ke bagian depan kepala. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mengusap telinga, wa yamsahu udhunaihi, dan dia usap dua telinganya sekali tanpa membedakan, tanpa urut kanan dan kiri, namun bareng. Ya, dan dia usap telinga sekali, dan itu tidak kanan kemudian kiri, namun bareng. Dia masukkan sababataihi, dua jari telunjuknya ke bagian dalam telinga, dan dia usap biibhamaihi, dua jempolnya, zahirahuma, di bagian luar telinga. Dan jari telunjuk dalam bahasa Arab disebut sababah, dari kata-kata sabun, artinya mencaci. Ya, karena itulah jari yang dipakai orang untuk mencaci. Dasar, nah itu pakai jari telunjuk, enggak pakai jari tengah. Dasar, atau pakai jempol, dasar, itu enggak. Dasar kamu, nah itu pakai jari telunjuk. Muka alat yang dipakai oleh orang Arab untuk nyaci orang, demikian juga orang non-Arab juga, nyacinya itu pakai jari telunjuk. Kalau mau mendasar-dasarkan orang, nah, pakai jari telunjuk, maka jari telunjuk disebut sababah. Di kata-kata sabun, artinya mencaci. Kemudian membasuh dua kaki sebanyak tiga kali, dan air itu rata dari ujung jari kaki sampai dua mata kaki, dimulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, wudu di toilet ta'ira, pesawat terbang, min kibali rukab, yang dilakukan oleh para penumpang, itu menyebabkan air berjatuhan di lantai toilet. Yang ini menyebabkan adron faniyah, menyebabkan bahaya teknis untuk pesawat. Maka bolehkah kami sarankan para penumpang untuk berwudu cukup sekali dan tidak boros dalam menggunakan air? Ya, jadi kalau Saudi Airlines boleh wudu, ya, boleh wudu di pesawat. Gimana kalau tanya kepada Samuel Zaimin, gimana kalau dibuat kriteria cukup cuma sekali saja, tidak sampai diulang tiga kali? Kalau di Garuda tidak boleh wudu, diharuskan untuk tayamum meskipun ada air. Jawaban beliau, komentar beliau, hadza fi dhanni anna ghairu musallam, menurut prasangkaku ini satu hal yang tidak bisa diterima. Kalau berwudu itu pasti menyebabkan basahnya lantai, itu tidak mesti. Li'anal insana, karena seorang tentu mengetahui jika dia berwudu, maka yang berjatuhan min wadu'ihi, dari air wudunya, itu yakunu fi nafsil haud, itu ada di wastafal haud. Haud itu ya wadah air. Haud di sini maknanya wastafal, karena wudunya tentu kalau di toilet, ya, toilet kamar mandi di wastafal. Aladhi yusabu fihi alma, yang memang air itu dituangkan padanya. Naam, betul, sebagian orang boleh jadi tidaklah ya arif, tidaklah ngerti cara wudu yang baik. Farubama, maka boleh jadi ada air yang keluar ya, ila kharijil haud, di luar wastafal. Maka beliau tidak bisa kemudian menyetujui secara global, dibuat hukum global, tidak boleh lebih dari sekali. Karena nanti mengotori atau membasahi lantai toilet. Ini tergantung orangnya. Kalau orangnya itu ya arif, orang itu ngerti bagaimana berwudu yang bijak, Ya, maka air paling-paling cuma di situ saja. Kecuali orang yang tidak bisa berwudu, ya wudunya kemudian sembarangan, ya, maka ini baru dan bisa membasahi lantai lantai toilet. Wa amal israf adapun boros dalam air, maka memang betul, maka seharusnya seorang yang berwudu itu tidak boros dalam penggunaan air. Ya, kemudian kita berpindah kepada poin bahasan yang lain tentang masalah mengusap khuf dan jawrab. Apa hukum mengusap khuf, mengusap sejenis sepatu, ya, atau jawrab kaos kaki, dan apa dalil disyariatkannya hal tersebut dari Quran dan Sunnah? Maka mengusap keduanya, ya, sepatu dan kaos kaki, huwa sunnah, itulah sunnah, itulah satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alat ijaat yang berasal, betul-betul berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang memakai keduanya, memakai khuf atau kaos kaki, maka mengusap keduanya lebih baik daripada mencopotnya dalam rangka membasuh kaki. Dalilnya adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian kata Mughirah, fa ahwaitu, maka aku bungkukkan badan untuk melepas dua khuf beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhuma, biarkan dua khuf tersebut, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan dalam keadaan suci, yaitu toharah dengan toharah air. Famasaha alaihima, lalu Nabi ketika itu cukup mengusap dua khufnya, diriatkan oleh Al-Bukhari. Dan disyariatkan yang mengusap dua khuf itu juga berdasarkan Al-Quran, di samping berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, yaitu ayat wudu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka berwudulah. Caranya berwudu, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, kalau dibaca arjulakum, maka terjemahnya adalah, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Namun bisa juga dibaca wa arjulikum, dan terjemahnya, dan usaplah kaki kalian. Maka firman Allah Ta'ala wa arjulakum ada dua qiraat, ada dua model bacaan, yang dua-duanya adalah qiraat sab'ah. Dan jika dia adalah bagian dari qiraat sab'ah, maka berarti termasuk qiraat mutawatirah, mutawatir sampai Nabi. Yang valid sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model yang pertama membacanya wa arjulakum, maka ini disambung dengan wujuhakum, sehingga kaki itu dibasuh. Qiraah yang kedua arjulikum, disambung ke ru'us, sehingga artinya dua kaki itu diusap. Dan yang menjelaskan kalau kaki itu diusap ataukah dibasuh, yang menjelaskan adalah sunnah, adalah hadis. Dan ketika kita tengok hadis, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam jika kakinya terbuka, maka beliau basuh keduanya. Namun jika dua kakinya tertutup oleh khuf, maka beliau cuma mengusap keduanya. Maka berdasarkan penjelasan hadis, maka hadis menjelaskan kapan kaki itu diusap dan kapan kaki itu dibasuh. Yang manakala tidak beralas, tidak kemudian pakai kaos kaki atau pakai khuf, sepatu. Dan diusap manakala memakai kaos kaki atau memakai sepatu. Maka cukup diusap kakinya, yaitu maksudnya adalah sepatunya atau kaos kakinya. Adapun dalil hadis tentang hal ini, maka terdapat hadis yang mutawatir tentang masalah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, tidak ada dalam hatiku sedikit pun ganjalan berkaitan dengan mengusap khuf. Karena di dalam tentang masalah mengusap khurb terdapat 40 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu pertanyaan selanjutnya, apa syarat-syarat mengusap khuf di berserta dalil untuk masing-masing syarat. Maka disyaratkan untuk mengusap khuf ada 4 syarat. Yang pertama, ayakuna labisan lahuma. Ketika kita memakainya, memakai khuf atau kaos kaki tadi, ala taharatin, dalam keadaan kita berwudu. Dalam keadaan belum hadas dari wudu. Dalam keadaan toharoh, yaitu toharoh ma'iyah. Toharohnya toharoh air. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada Mughirah ibn Syu'bah yang tadi telah kita baca. Biarkan 2 khuf tersebut karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Syarat yang kedua, khuf atau jawarib atau kaos kaki tadi adalah khuf atau kaos kaki yang suci. Jika najis, maka tidak boleh mengusap keduanya atau tidak boleh diusap. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari salat pada satu hari mengimami para sahabatnya dan beliau memakai 2 sandal. Lalu Nabi melepas 2 sandalnya di tengah-tengah sholat. Dan Nabi kemudian mengkabarkannya di akhir sholat. Bahasanya Jibril memberikan informasi kepada Nabi. Kalau pada kedua sandal Nabi terdapat adzan kotoran atau qadharan atau kotoran yaitu najis. Maka hadis ini dalil bahasanya tidak boleh sholat dengan membawa sesuatu yang mengandung najis. Alasan yang kedua, kalau khuf atau kaos kakinya tersebut najis, maka jika diusap, maka tentu talawwatha al-masih. Maka orang yang mengusap itu mengotori tangannya dengan najis. Fala yasi ayakuna mutahhiran, sehingga tidak bisa menjadi pembersih. Malah yang terjadi adalah najis itu semakin merata. Tadi semalam najisnya cuma di sini, kemudian diusap, malah semuanya jadi najis semua. Kemudian syarat yang ketiga, boleh mengusap sepatu khuf atau kaos kaki itu cuma dalam hadas kecil. Tidak boleh dan tidak dilakukan kalau untuk taharah dari junub atau hal-hal yang mengharuskan mandi. Kalau mandi, kalau junub maka tidak boleh tidak, kaos kaki itu harus dicopot. Dan betul-betul mandi sebagaimana mandi normal. Tidak boleh mandi kecuali dalam keadaan pakai kaos kaki. Maka kaos kakinya dicopot, kemudian mandi secara normal. Dalilnya adalah hadis dari Sufyan ibn Asal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami jika kami bepergian, Nabi perintahkan tidak perlu melepas khuf selama 3 hari 3 malam. Kecuali jika mengalami junub, maka khuf harus dilepas karena perlu mandi secara normal. Walakin akan tetapi tidak perlu melepas khuf min ghaitin kalau karena berak atau karena kencing atau karena tidur. Tapi kalau karena junub, maka khuf harus dilepas. Namun jika cuma karena kencing atau karena berak, maka khuf tidak perlu dilepas. Hadis ini diriatkan oleh At-Tirmidzi, demikian juga Nasa'i, serta Ibnu Majah. Dan hadis ini dalil yang menunjukkan bahasanya tidur itu membatalkan wudu. Karena Nabi mengatakan, karena wa naumin, maka karena tidur, maka perlu wudu dan saat itu kalau pakai khuf, ya cukup mengusap khuf. Maka disyaratkan pengusapan khuf itu cuma untuk hadas kecil dan tidak boleh dalam hadas besar berdasarkan hadis yang baru saja kami sampaikan. Kemudian yang keempat, pengusapan itu di waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu 3 hari 3 malam, sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir, berdasarkan hadis dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk mukim sehari semalam dan musafir 3 hari 3 malam, yaitu dalam mengusap 2 khauf, diriwayatkan oleh Muslim. Dan hadis ini dalil bahasanya dan bukti kalau orang Syiah itu bukanlah pengikut Ali. Karena di antara fikih Syiah adalah menolak mengusap khauf. Kaki harus harus kemudian langsung, tidak bisa kemudian mengusap yang menutupi kaki semacam khuf atau apalagi kaos atau kaos kaki. Namun fikih Syiah tidak membasuh kaki. Fikih Syiah adalah mengusap kaki. Kaki cuma sekedar tangan ini basah kemudian dipakai untuk mengusap. Tidak membasuh, tidak mengguyur air ke kaki, namun sekedar mengusap kaki saja. Mereka menolak mengusap khuf, dan mereka tidak mau membasuh kaki, namun mengusap kaki. Wahadil mudah dan jangka waktu ini dimulai dari min awali marotin, kali pertama pengusapan setelah hadas, dan berakhir dengan 24 jam untuk mukim dan 72 jam untuk musafir. Contoh praktisnya, jika kita andaikan ada orang yang toharah untuk sholat subuh pada hari Selasa, dan dari subuh tersebut dia tetap dalam keadaan toharah, luar biasa ya. Tidak kentut, tidak kencing, tidak berak. Hatta sholatil isya, sampai isya. Misalnya. Dan ini tentu isaknya malam Rabu. Kemudian setelah isak tidur, kemudian bangun untuk sholat subuh pada hari Rabu, maka kemudian dia mengusap khufnya di jam 5 bitaukit zawali. Jika kita memakai waktu zawali, ya, maka misalnya fa'ina ibtida al-mudda, maka tadi mengusapnya di jam 5, maka ibtida al-mudda, maka permulaan jangka waktu itu yakunu fisa'ah al-khamisah, maka dihitung dari jam 5 pagi hari Rabu sampai nanti jam 5 pagi hari Kamis, karena dia mukim. Falau kutira, seandainya diandaikan annahu masaha yaumal khamis, kalau dia mengusap pada hari Kamis sebelum genap jam 5, maka boleh baginya sholat subuh, yaitu subuh pada hari Kamis, bihadzal masih dengan usapan ini. Maka demikian cara ngitungnya. Ngitungnya pakai yang jelas 24 jam. Kalau mukim, maka 1 kali 24 jam. Dia mulai mengusap itu jam berapa, maka dikalikan 24 jam berikutnya. Maka ngitungnya tidak dari hadas, tidak dari memakai khuf, tidak dari hadas, namun pendapat yang kuat yang dipilih oleh Syaikh Muslimin, ngitungnya dimulai dari mengusap. Ya. Kalau kita contohkan, buat contoh sendiri, maka misalnya seorang itu berwudu untuk sholat subuh, kemudian dia sholat subuh, setelah selesai sholat subuh, dia pakai kaos kaki, kemudian dia hadas jam 8, kemudian dia baru mengusap cuma untuk sholat duhur. Dari jam 8 itu dia tidak berwudu, tidak sholat duha, tidak ini. Maka dia mengusap pertama kali jam 12 karena mau sholat duhur. Maka ngitungnya itu tidak pada waktu subuh tadi, anggap saja tadi dia subuh jam 5. Tidak pula dari jam 8, namun ngitungnya dari jam 12. maka dalam 12 hari tersebut sampai dalam 12 hari berikutnya. Itu kalau mukim. Kalau musafir, maka ya, tinggal tambah lagi, kemudian tambah lagi sampai genap 3 hari. Kemudian selanjutnya, wa yusalli ma syaa'a aidan madama 'ala taharatihi. Dan dia boleh sholat seberapa dia mau selama dia dalam keadaan taharahnya. Li'anna al-wudu'a la yantaqidu idza tamatil muddah. Karena wudu itu tidaklah batal jika telah genap, telah habis masa mengusap, menurut pendapat yang paling kuat di antara banyak pendapat ulama. Hal itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuwaqqit, tidaklah menetapkan waktu taharah. Tidaklah menetapkan waktu taharah, namun menetapkan waktu mengusap. Maka jika telah genap, telah habis masa mengusap, maka tidak boleh mengusap. Akan tapi jika dia dalam keadaan taharah belum kentut, maka taharahnya masih ada. Ya, maka ini pembahasan berkaitan kalau masa mengusap sudah habis. Tadi jam 12 sampai jam 12 berikutnya. Maka ketika jam 12 berikutnya, dia masih dalam keadaan taharah. Namun sholat duhur dilaksanakan 12.10 misalnya. Padahal waktu mengusap dia itu habis jam 12.00. Di hari itu sholat duhurnya jam 12.10, iqamah dan mulai sholat duhur jam 12.10. Maka apakah dengan habisnya waktu mengusap itu berarti batal wudhunya, ya, sehingga dia perlu kemudian berwudu kemudian melepas, tentu sepatunya dilepas kemudian berwudu secara sempurna untuk sholat di jam 12.10. Jawabannya tidak. Selama jam sampai jam 12.10 dia tidak kentut, tidak kencing, maka meskipun masa mengusapnya sudah habis, dia boleh sholat dengan toharah sebelumnya. Anggap saja ketika itu dia mengusap jam 11 karena mau sholat duha. Jam 11 dia mau mengusap. Dan karena jatah habis mengusap dia jam 12.00. Jam 11 dia berwudu dan mengusap kaos kaki. Kemudian sholat duha. Kemudian masih saja dalam keadaan toharah sampai jam 12. Maka menurut pendapat yang paling kuat, di setelah jam 12.00 ini dia tidak harus berwudu secara normal untuk sholat di jam 12.10. Namun selama itu, selama tadi wudunya yang mengusap kaos kaki jam 11 tadi belum batal dengan kentut atau kencing, maka dia bisa sholat dengan menggunakan toharah tersebut. Alasannya, namun perlu diketahui, memang sebagian ulama mengatakan ya, begitu masa mengusap itu habis jam 12.00, dia teranggap batal wudhunya. Sehingga harus copot kaos kaki, kemudian berwudhu secara normal. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jam 12.00 itu cuma batalnya mengusap, namun bukan batalnya toharah. Karena yang ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menetapkan satu hari satu malam itu untuk masa mengusap dan bukan masa toharah. Kemudian alasan yang lain, satu kaidah fikih yang mengatakan li'anahadi toharah, karena toharah ini ada berdasarkan dalil syar'i. Kaidah fikih mengatakan wa matsabata bidalilin syar'iyyin fa innahu la yartafi ila bidalilin syar'iyyin. Ini kaidah fikih. Kaidah fikih mengatakan sesuatu yang ada berdasarkan dalil syar'i maka tidak kita katakan hilang kecuali berdasarkan dalil syar'i. Dan tidak terdapat dalil yang mengatakan batalnya wudu dengan berakhirnya masa mengusap. Maka ketika tadi jam 11 berwudu dan mengusap, maka dia punya toharoh. Maka toharoh ini tidak boleh dikatakan hilang pada jam 12.00 kecuali terdapat dalil yang mengatakan toharohnya hilang. Dan di sini tidak terdapat dalil yang mengatakan kalau toharoh itu hilang dengan berakhirnya masa mengusap. Alasan yang lain, li'anal asla baqa'u makana ala makana. Menggunakan kaidah istishab, baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya kita mempertahankan kondisi asal. Kondisi asalnya apa? Toharoh. Maka ini yang dipegangi kuat-kuat sampai terdapat dalil yang menunjukkan kalau keadaan asal ini telah bergeser. Hatta yatabayan sehingga jelas atau yakin hilangnya status dasar. Fahadhi surut, maka inilah syarat-syarat yang disyaratkan untuk mengusap dua khuf. Demikian juga mengusap kaos kaki. Dan memang ada syarat-syarat yang lain yang disebutkan oleh sejumlah ulama, namun sebagiannya adalah syarat-syarat yang bermasalah, yang tidak kuat dari sisi dalil. Kemudian berikutnya adalah apa hukum mengusap jazmah? Mengusap sepatu. Kalau di Kamus Munawir maknanya sepatu bot. Namun nampaknya bukan. Awis syurab atau kaos kaki. Dan apa beda antara khuf dengan jazmah? Maka jawaban beliau, yang disebut dengan jazmah itu sama dengan khuf. Cuma bedanya, kalau jazmah itu laha sakun, punya betis. Dia punya betis yang pendek. Sedangkan khuf itu, betis khuf itu lebih panjang. Ya, maka khuf itu ya itu mirip sebenarnya, lebih mirip dengan kaos kaki. Kaos kaki namun terbuat dari kulit. Kaos kaki namun terbuat dari kulit. Itu khuf. Nah yang disebut khuf, itu kaos kakinya itu boleh jadi sampai setengah betis. Boleh jadi sampai setengah betis misalnya. Maka itu khuf. Kalau lebih pendek lagi boleh jadi cuma di bawah mata kaki, nah itu jazmah. Wa amal jawarib faya surab. Adapun surab itu sama dengan jawarib, yang artinya kaos kaki. Maka jika seorang itu mengusap jazmahnya, mengusap khufnya, ta'alaqa al-hukmu biha, maka hukum itu melekat pada jazmahnya. Artinya seandainya dia melepas sepatunya atau jazmahnya tadi, anggap saja terjemahkan dengan sepatu, kalau seandainya dia melepas sepatunya setelah itu, fa'inna ula buddha, maka tidak boleh tidak dia harus berwudu secara sempurna dan normal ketika mau sholat setelah dalam keadaan wabakda dan setelah batalnya wudunya. Bimana dengan pengertian bahasanya seorang itu seandainya dia mengusap sepatu, thumma sholat, kemudian dia sholat, kemudian dia lepas setelah itu, maka boleh baginya sholat selama dia dalam keadaan toharah. Akan tetapi, jika intaqadha wudu'uhu, jika batal wudunya karena kentut atau karena kencing, maka tidak boleh tidak dia harus melepas sepatunya atau kaos kakinya dan membasuh dua telapak kakinya. Li'anal kaidah, karena kaidah yang sepatunya dipahami, anakula mamsuhin, bahasanya setiap yang diusap, jika telah dilepas setelah diusap, maka tidaklah mungkin mengembalikan usapan kepadanya kecuali setelah toharoh secara normal dengan air. Maka kita contohkan saja pakai kaos kaki. Kalau orang itu pakai kaos kaki, orang kemudian wudhu, kemudian pakai kaos kaki. Setelah itu hadas, kemudian dia mengusap, ya, kemudian dia berwudhu dan mengusap kaos kaki. Setelah itu sholat. Setelah sholat, kaos kakinya dia lepas. Setelah sholat, kaos kakinya dia lepas. Setelah itu dia kentut. Setelah itu kemudian dia mau wudhu. Boleh tidak kemudian pakai kaos kaki lagi? Ya, tidak, boleh tidak dia pakai kaos kaki lagi yang telah dilepas tadi, kemudian dipakai lagi, kemudian berwudhu, ngusap kaos kaki? Jawabannya, tidak boleh. Kalau sesuatu itu sudah diusap kemudian dilepas, maka untuk memakai lagi itu dia harus pakai toharoh air terlebih dahulu. Ya, jika tadi kaos kaki itu diusap kemudian dilepas, ya, kalau ingin memakai lagi boleh, namun harus pakai toharoh, pakai air terlebih dahulu. Toharoh air, jadi telapak kakinya itu dibasuh air, baru dia boleh kembali memakai kaos kaki yang mau dia pakai. Kemudian di sini terdapat di paragraf yang tadi kita baca terdapat pembahasan apakah melepas kaos kaki membatalkan toharah ataukah tidak. Ketika orang itu dia berwudu mengusap kaos kaki kemudian sholat, setelah selesai sholat kaos kakinya dia lepas, kemudian boleh tidak dia kemudian sholat ba'diyah? Boleh tidak dia boleh sholat ba'diyah setelah kaos kakinya dia lepas? Dalam keadaan dia belum kentut, belum kencing. Maka ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan melepas khauf itu membatalkan toharah. Melepas khauf itu membatalkan toharah. Sehingga kalau pakai pendapat ini, setelah sholat fardu kaos kakinya dilepas. Boleh tidak sholat ba'diyah? Tidak boleh. Dan kalau pendapat saya menurut Thaimin, melepas khauf atau melepas kaos kaki tidak membatalkan thaharah. Tadi kita baca summa shalla summa khala'aha, setelah sholat fardu kemudian dia lepas, ba'da dzalika setelah selesai sholat, falahu ayusalli madama ala thaharati, maka dia tetap boleh sholat sunnah, maka sholat sunnah selama dia belum kentut, belum kencing. Artinya pendapat yang beliau pilih, melepas khuf, melepas kaos kaki tidak membatalkan toharah, cuma membatalkan mengusap, ya, tidak membatalkan toharah. Artinya dia boleh sholat sunnah dalam keadaan tidak pakai kaos kaki tadi, karena kaos kakinya telah dilepas, selama belum kentut, selama belum kencing, cuma membatalkan mengusap. Artinya, ya dia tidak boleh pakai kaos kaki lagi ketika kentut, dia tidak boleh pakai kaos kaki lagi, kemudian wudu, kemudian mengusap kaos kaki. Karena apa? Karena hak mengusap itu batal dengan melepas. Jadi melepas kaos kaki itu membatalkan hak mengusap, namun tidak membatalkan toharoh. Hak untuk sholat, hak untuk sholat tidak batal. Selama belum kentut, boleh. Boleh sholat dengan toharoh tersebut, karena tidak membatalkan toharoh. Namun membatalkan hak untuk mengusap. Kemudian, apakah disyaratkan dalam mengusap kaos kaki, hendaknya kaos kakinya tebal? Ciri tebal layak siful basyarah, tidak menggambarkan kulit, tidak bisa diketahui warna kulit di balik kaos kaki. Dan apakah disyaratkan kaos kaki tersebut harus menutupi dua mata kaki? Jawabannya tidak disyaratkan kaos kaki harus tebal, bahkan boleh mengusap kaos kaki yang tipis. Ciri tipis yura min waraiha al jildu, terlihat warna kulit di balik kaos kaki tersebut. Maka betul-betul transparan, bukannya tipis lagi, betul-betul transparan sampai warna kulitnya terlihat. Wa amma matah tal ka'bain, adapun kaos kaki yang cuma di bawah mata kaki atau khuf yang di bawah mata kaki. Ini, karena ada khuf yang punya betis panjang. Dan ada yang tidak tadi namanya apa? Jazmah. Maka beliau katakan fal ihtiyat, maka yang lebih hati-hati tidak mengusap khuf, tidak mengusap jazmah, tidak mengusap khuf yang tidak menutupi mata kaki. Illa kecuali jika dia memakai juga kaos kaki yang panjang. Fayamsau alal jami', maka dia bisa usap dua-duanya, khuf dan kaos kakinya. Maka untuk berkaitan dengan apakah disyaratkan khuf atau kaos kaki itu menutupi memenutupi mata kaki ataukah tidak, kalau Syafi'iyah disyaratkan. Dalam fikih Syafi'iyah disyaratkan tebal, juga disyaratkan menutup mata kaki, itu fikih Syafi'i. Namun untuk masalah ini, kalau saya Ibnu Utsaimin, kalau untuk tebal tidak syarat. Tipis boleh asal itu masih disebut kaos kaki. Secara urf itu disebut kaos kaki. Kemudian untuk masalah menutup mata kaki, maka beliau mengatakan yang lebih hati-hati, kalau tidak menutup mata kaki jangan diusap. Tidak boleh diusap. Itu yang lebih hati-hati. Beliau menyarankan pakai pendapat yang hati-hati, artinya beliau mengakui perselisihan dalam masalah ini. Dan beliau menyarankan untuk praktek kita, amal kita adalah menimbang hati-hati, yaitu kalau tidak menutupi mata kaki jangan diusap. Maka pertanyaan selanjutnya masih sama masalah menutup mata kaki. Hal yasihu al-masu, apakah boleh mengusap pada jazmah, ya, pada khuf yang pendek, jika khuf tersebut atau jazmah tadi tidak menutupi mahalal fardhi, daerah wajib minal ka'bain, yaitu dua mata kaki. Boleh tidak mengusap khuf yang khuf ini tidak sampai menutup mata kaki. Maka jawaban bersama dengan sebelumnya, boleh mengusap jika memakai kaos kaki yang kaos kakinya panjang. Kaos kakinya menutupi mata kaki. Dia pakai kaos kaki terlebih dahulu, yang kaos kakinya itu panjang, boleh jadi sampai setengah betis, kemudian setelah itu pakai khuf. Namun khufnya ini cuma di bawah mata kaki. Nah, kalau kondisinya demikian, maka boleh mengusap. Wa ta'alaqa hukmu, dan hukum itu melekat padanya. Artinya, lau khola aha, seandainya dia melepas khufnya, melepas jazmahnya, setelah dia mengusapnya, maka dia tidak boleh mengusap cuma semata-mata kaos kaki yang ada di bawah khuf. Ya, maka ketika seorang itu pakai double, kemudian yang diusap itu double, diusap tentu double, ya. Betisnya yang kena adalah kaos kakinya, kemudian punggung telapak kakinya yang terusap adalah khufnya. Maka kalau double semacam ini, yang atas itu dilepas, maka tidak boleh mengusap bawah. Ketika yang atas dalam hal ini khuf itu dilepas, maka dia tidak boleh mengusap, semata-mata mengusap bawahnya. Karena ini bukan mengusap, mengusap murni, mengusap kaos kaki. Kalau memang sejak awal murni mengusap kaos kaki, tidak apa-apa. Tapi ini mengusap gabungan. Karena yang diusap adalah khuf untuk punggung. Telapak kaki itu yang kena usapan adalah khuf untuk bagian mata kaki, yang dia usap adalah kaos kaki. Maka ini jadi satu paket. Ini jadi satu paket. Ya, maka boleh mengusap satu paket semacam ini sampai sehari semalam kalau itu mukim, atau 3 hari 3 malam kalau itu musafir. Nah, sehingga kalau yang atas dilepas, yang bawah tidak boleh diusap. Karena jadinya adalah satu paket. Kalau mau mengusap, nanti mau mengusap kaos kaki, ya sejak awal khufnya itu dilepas saja. Khufnya dilepas saja, sehingga usapannya adalah usapan untuk kaos kaki. Setelah itu pakai khuf. Nanti kemudian hadas, nanti khufnya dilepas juga. Yang diusap, kaos kaki dan seterusnya. Amma idza lam yakun tahtaha, adapun jika tidak memakai kaos kaki, bersama khauf, dalam kemudian khaufnya itu tidak menutupi mata kaki, maka ulama berselisih pendapat. Faminhum, ada ulama yang berpendapat boleh mengusap khauf yang tidak menutupi mata kaki. Waminum, dan di antara ulama ada yang berpandangan tidak boleh. Ya, tidak boleh mengusap khauf yang tidak menutupi mata kaki, dan itu pendapat Syafi'iyah. Wal aqrab, dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran dari dua pendapat ini, boleh mengusap khauf meskipun khaufnya atau sepatunya tidak menutup mata kaki, dengan syarat madamat yumkinul masyu biha, selama memungkinkan untuk dipakai berjalan. Waqad ghatat arijil, dan sepatu tersebut menutupi kaki. Walam yabqa, dan tidaklah tersisa dan tidak ada yang terbuka kecuali mata kaki dan sekelilingnya. Farajih, maka pendapat yang lebih kuat boleh mengusapnya. Ini. Kalau di jawaban yang pertama beliau pakai, ya ambil yang hati-hati, pakai dobelan. Dobelan kaos kaki dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Non seandainya suruh milih, kok cuma ternyata cuma pakai sepatu yang tidak menutup mata kaki, boleh tidak diusap. Ya, maka pendapat yang beliau rajihkan, tentu dengan menghormati pendapat yang lain, adalah ya, boleh mengusap sepatu yang tidak menutupi mata kaki. Kemudian bagaimana tata cara mengusap dua khuf atau sepatu atau kaos kaki? Tata cara mengusapnya adalah tangan itu dilewatkan min atrafil asabi rijil, dari ujung jari-jari kaki sampai betis saja. Yakni artinya alladhi yumsa, yang diusap cuma bagian atas khuf, bagian atas sepatu, bagian atas kaos kaki. Maka hendaklah tangannya dia lewatkan dari jari-jari kaki sampai betis saja. Jalan sekali jalan. Ini telapak kaki, ya, maka kemudian diusap begini, kemudian sampai betis, selesai. Bawahnya tidak perlu diusap. Kemudian usapan itu dengan dua tangan sekaligus, pada dua kaki sekaligus, tidak kanan dan kiri. Tidak kanan, kemudian kiri, namun bareng. Namun bareng, kanan dan kiri bareng. Yakni artinya tangan kanan mengusap kaki kanan dan tangan kiri mengusap kaki kiri fi nafsi ladhah, dalam detik yang sama. Sama persis dengan mengusap dua telinga. Telinga bukan kanan dan kiri, namun berbarengan. Maka mengusap kaos kaki juga demikian, tidak kanan dan kiri, namun bareng. Lianna hadza wa dhahiru sunnah, dalilnya ini adalah zahir dari hadis. Kemungkinan yang lebih mendekati dari hadis itu perkataan Mughirah bin Syu'bah, Nabi mengusap keduanya. Maka demikian laporan yang disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada kita, Nabi mengusap keduanya. Mughirah tidak mengatakan Nabi mulai dengan tangan kanan, Nabi mulai dari kaki kanan, namun Mughirah mengatakan Nabi mengusap keduanya. Maka zahir hadis ini adalah ini, yaitu pengusapannya itu bareng. Naam, memang lau furita, seandainya kita andaikan salah satu tangannya tidak berfungsi. Salah satu tangannya tidak berfungsi karena boleh jadi karena sakit atau karena lagi digips lah. Enggak bisa kemudian kanan kiri bareng, ya. Maka dalam hal ini fayabda, maka dimulailah dengan yang kanan sebelum yang kiri. Kemudian banyak orang praktek mengusap dengan dua tangan pada kaki kanan, pada kaos kaki kanan, kemudian pakai dua tangan untuk mengusap kaos kaki kiri bareng. Ini dua tangannya dipakai untuk ini pertama kali kaos kaki kanan, pakai dua tangan, kemudian pakai dua tangan, kemudian kaos kaki kiri. Maka kata beliau, wahadala aslalahu fi ma'alam, dan ini adalah perbuatan yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Dan kalau perkataan ahli fikih, perbuatannya tidak ada dasarnya, maka maknanya tidak ada dalilnya Quran dan hadis, demikian juga perkataan ulama. Itu perkataan ulama pun tidak ada. Kalau ada dasarnya dari perkataan ulama, maka nanti komentar ahli fikih dalam hal ini ada memang ulama berpendapat demikian. Namun itu satu hal yang tidak ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dikomentari ini perbuatan tidak ada dasarnya, maka artinya bukannya tidak ada dalil Qurannya dan hadisnya, bahkan perkataan ulama pun tidak ada dalam masalah ini. Wa inna maqala ulama, yang kita jumpai dari perkataan para ulama, ya, mengusap tangan kanan pada kaki kanan, tangan kiri pada kaki kiri. Tidak kemudian dua tangan sekaligus untuk yang kanan, kemudian setelah itu dua tangan sekaligus untuk yang kiri. Kemudian sebagian orang mengusap jasmahnya, kemudian melepasnya, lalu sholat pakai kaos kaki. Apakah perbuatan ini benar? Am hal yajibul masuk, apakah wajib ada mengusap kaos kaki dalam hal ini? Dan apakah ada perbedaan antara khuf dengan hiza? Kalau khuf itu tadi saya sampaikan, lebih mirip kaos kaki namun terbuat dari kulit. Kalau hiza itu sepatu. Idza kana min adatil insan, jika kebiasaan seorang itu adalah melepas khufnya ketika dia sholat, maka kami sarankan hendaknya dia mengusap kaos kaki saja minal asli sejak awal. Hatta la yu'athir alaihi khal'ul khufi ba'da dhalika, sehingga tidaklah punya dampak untuk dirinya manakala dia melepas khuf setelah itu. Adapun jika dia mengusap khuf kemudian melepasnya, maka fa inna yabqa ala taharatihi, maka yang benar dia tetap dalam keadaan taharah sebagaimana kami sampaikan di jawaban yang lewat. Karena menurut pendapat yang paling kuat, melepas khuf itu tidak membatalkan taharah, cuma membatalkan usapan. Namun jika intaqadat taharatuhu, tadi kemudian dia mengusapnya, mengusap khuf, kemudian khufnya dilepas, lalu kemudian taharahnya batal karena kentut, maka tidak boleh tidak dia harus lepas khufnya dan kaos kakinya yang ada di bawah khuf, kemudian berwudu dengan wudu normal. Kemudian apapun beda antara khuf dengan hiza, bahasanya khuf itu satirun lil qodam, maka yang namanya khuf itu betul-betul menutupi telapak kaki. Bikhilafil hidha, lain hanya dengan hidha, lain hanya dengan sepatu. Sepatu boleh jadi karena ada lidah sepatu, nanti pakai kemudian apa, tali sepatu, maka menutupnya tidak sempurna. Menutupnya tidak sempurna. Lebih sempurna khuf, karena khuf itu seperti kaos kaki namun terbuat dari kulit. Maka betul-betul telapak kaki itu tertutup secara sempurna. Kalau hidak, kalau sepatu, enggak. Ya, nanti ada tali sepatu, ada kemudian lidah sepatu. Nah, apakah itu kemudian telapak kaki tertutup secara sempurna? Ya, ada rongga-rongga, ada ini. Sehingga tidak tertutup secara sempurna. Meskipun hukum hidak sama dengan hukum khuf. Hukum khuf. Cuma nanti permasalahannya adalah berkaitan dengan syarat tertutupnya mata kaki. Kalau menurut pendapat sebagian ulama yang mensyaratkan mata kaki harus tertutup, maka mengusap sepatu tidak boleh, karena tidak ada ya sepatu yang menutup mata kaki. Ada nggak? Oh ada. Sepatu bot ya, sepatu bot atau sepatu TNI itu ya. Ya itu. Ya, nama. Nah, kalau sepatu-sepatu umum, secara umum sepatu itu tidak menutup mata kaki, maka ini nanti menjadi satu hal yang diperselisihkan ulama, boleh tidak mengusapnya karena mata kakinya tidak tertutup. Al-Rajih menurut pendapat yang paling kuat, boleh mengusap ya, karena tertutupnya mata kaki tidaklah syarat. Kemudian aku safar dari Jeddah ke Riyadh, kemudian aku pulang di hari yang sama. Wa kana wusuli, dan aku tiba di Jeddah pada saat salat asar. Maka bolehkah aku mengusap meskipun ana niyata kanat min ajli safar. Niat mengusap adalah karena safar. Namun ternyata sudah sampai rumah. Maka jawabannya idza kanat al-mudda la tatimmu. Jika jangka waktunya itu belum habis, fala iskala, maka tidak mengapa. Kalau dia bolak-balik masih sehari, ya tidak apa. Dia bolak-balik kurang dari 24 jam, maka tidak masalah. Karena mau pakai tolak ukur mukim, ya masih masuk. Fala iskala, maka tidak mengapa. Anal masa ya juju, karena mengusap itu boleh, baik ketika safar ataupun ketika tidak safar. Wa amma idza tamatil mudda, adapun jika masanya telah habis, maka wajib baginya untuk melepas robnya dan berwudu, sehingga wudunya adalah wudu normal, membasuh kaki. Kemudian apakah berjabat tangan dengan perempuan ajnabiyah atau istri sendiri itu membatalkan wudu, dan apa sajakah pembatal-pembatal wudu? Jawaban beliau, berjabat tangan dengan perempuan ajnabiyah, ya bukan mahram, bukan istri, hukumnya haram dan tidak boleh. Akan tetapi tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang paling kuat. Demikian juga berjabat tangan dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Wa hiya halalun, dan istri adalah boleh dipegang, halal untuk disentuh. Hatta sampai-sampai walau sofahaha, seandainya seorang suami itu menjabat tangan istrinya atau bahkan menciumnya dengan sahwat sekalipun, maka wudunya tidaklah batal kecuali jika ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya gara-gara ciuman tadi. Maka jika keluar mani, maka wajib mandi. Jika yang keluar adalah madhi, maka itu najis, wajib dibersihkan, dan madhi membatalkan wudu. Alahasabi, oleh karena itu selanjutnya tergantung apa yang diharuskan oleh sesuatu yang keluar tadi. Tergantung apa yang keluar dan apa dampaknya. Kalau yang keluar madhi, maka mewajibkan dua hal, membersihkan najis dan berwudu. Kalau yang keluar mani, maka mani tidak najis. Namun mengharuskan mandi. Adapun pembatal-pembatal wudu, maka pembatal wudu adalah semua yang keluar dari dua jalan, jalan depan ataupun jalan belakang. Dan ini berlaku baik itu muktadan. Yang keluar itu adalah sesuatu yang biasanya keluar, yaitu kencing dan birak, atau sesuatu yang tidak biasa keluar, semisal darah, atau kemudian cacing, atau neker. Maka itu tidak biasa keluar dari jalan belakang. Normalnya tidak keluar semacam itu. Ya, cacing, kelereng, itu kan normalnya tidak keluar. Normalnya tidak ada. Namun seandainya ada orang yang makan kelereng, kemudian itu keluar pada saat dia kemudian buang air, kemudian keluar, dan yang keluar cuma kelereng. Maka apakah batal wudunya karena keluarnya kelereng? Maka menurut penjelasan di sini, wudunya batal. Wudunya batal. Meskipun yang keluar cuma kelereng tanpa ada yang lainnya. Yang keluar cuma cacing tanpa yang lain, maka wudu batal. Karena tidak disyaratkan harus muktad. Karena yang jadi tolak ukur adalah itu keluar dari dua jalan. Dan semacam itu. Wasani, dan yang kedua, pembatal wudu adalah tidur yang lelap. Definisi yang lelap, la yahusul insanu binafsihi, seorang itu tidaklah merasa dengan dirinya sendiri seandainya dia kentut. Seandainya dia kentut, dia tidak tahu. Dia tahu, namun karena diberitahu, kamu tadi kentut loh. Namun dia tidak bisa tahu binapsihi dengan dirinya sendiri. Kalau dia bisa tahu dengan dirinya sendiri, maka ini tidur ini tidak membatalkan wudunya, namun kentutnya yang membatalkan wudunya. Dia kemudian ngantuk-ngantuk, dia kerasa, ini ada kentut yang keluar. Apakah tidurnya itu membatalkan wudunya? Tidak. Oh, apakah wudunya batal? Iya. Bukan karena tidurnya, namun karena kentutnya. Cuma lain alasan saja. Kemudian yang ketiga, makan daging unta, baik itu niyan, mentah ataupun dimasak. Dan daging di sini, ya, baik itu daging ataupun jeruan, misalnya kabit, misalnya limpa atau yang lain. Fahadi, maka inilah yang ummahat, yang pokok dari pembatal-pembatal wudu, dan ada pembatal-pembatal wudu yang lain yang diperselisihkan. Namun kaidah dalam masalah ini, bahasanya wudu itu tetap ada sampai dijumpai dalil tegas, dalil yang sahih dan tegas, kalau itu membatalkan. Karena kaidah fikih mengatakan, masabata bimuktadha dalil syar'i la yumkinu rafu illa bidalilin syar'i. Tadi kaidah fikih yang tadi telah kita bahas di depan, telah kita baca di depan. Sesuatu yang ada berdasarkan tuntutan dalil syar'i, maka itu tidak hilang kecuali terdapat dalil syar'i yang mengatakan itu hilang. Dan berdasarkan kaidah ini, maka pendapat yang kuat, jika seorang itu melepas kaos kakinya setelah dia usap, maka wudunya tidak batal. Dia tetap dalam keadaan toharah sampai dia batal dengan pembatal-pembatal wudu yang telah dikenal. Maka di sini beliau mengisyaratkan perselisihan ulama tentang apakah melepas kaos kaki itu membatalkan toharah. Maka ada ulama yang mengatakan melepas kaos kaki yang diusap itu membatalkan toharah. Dan pendapat yang paling kuat, melepas kaos kaki yang diusap tidak membatalkan toharah. Alasannya kaidah fikih tadi, sesuatu yang ada dalam ini toharah berdasarkan dalil syar'i, maka itu tidaklah hilang, toharah tadi tidaklah hilang kecuali terdapat dalil syar'i yang mengatakan toharahnya hilang. Dan di sini tidak dijumpai, menurut beliau tidak dijumpai dalil syar'i yang menunjukkan toharahnya hilang. Ya, maka berkenaan dengan berjabat tangan atau menyentuh perempuan, ya, maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka satu pendapat mengatakan bahasanya persentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu. Dan ini adalah Syafi'iyah. Dan inilah yang lebih tersebar di tempat, di masyarakat kita. Dan ini karena memang demikianlah pendapat Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang lain mengatakan tidak batal kecuali jika sentuhannya bersyahwat. Tidak batal kecuali sentuhannya bersyahwat. Ini pendapat Malikiyah. Kalau bersyahwat, sentuhannya bersyahwat, semisal ciuman, maka itu batal. Kalau sentuhannya kesenggol, tidak sengaja, maka tidak batal. Dan pendapat yang ketiga, bersentuhan dengan perempuan seluruhnya bukanlah pembatal. Dan ini pendapat yang dipilih dan dirojahkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala di sini. Dan ini pendapat yang lebih tepat dengan tetap menghormati pendapat yang lain. Ini adalah masalah istihadiyah. Maka siapa yang mengamalkan pendapat yang bersentuhan dengan perempuan membatalkan wudu, ya, maka tidak mengapa. Tidak kita ingkar dan tidak kita salah-salahkan. Meskipun pendapat yang kita ambil untuk pribadi kita, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu, baik itu sentuhan biasa ataupun sentuhan bersyahwat. (Tuh) Kemudian berkaitan dengan pembatal dengan yang keluar dari dua jalan, maka di sini apa yang jadi tolak ukur, apa yang jadi kaedah dalam masalah ini, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang kaedah dalam masalah ini adalah al-mahal, makhaj. Kalau itu dari dua jalan, apapun yang keluar, maka batal wudu. Ini berarti kaedahnya adalah makhaj. Yang jadi parameter, dobetnya adalah makhaj. Dan ada yang dobetnya adalah kharij, yang keluar. Ada yang dobetnya keluar. Yang keluar. Kalau itu yang keluar adalah kencing, yang keluar itu berak, maka dari tempat manapun. Dari tempat manapun di badan, asalkan yang kharij itu najis, yang keluar itu najis. Darah ataukah kemudian ini, maka itu batal. Dan ada yang tolak ukurnya penggabungan antara makhraj dengan kharij. Ada yang penggabungan. Dan ini pendapat Malikiyah, menggabungkan antara kharij dengan makhraj. Maka kharijnya harus itu najis dan makhrajnya harus itu, jalan depan dan jalan belakang. Dan kaidah yang diambil dan dirojekan oleh Syaikhul Utsaimin di sini apa? Tolak ukurnya apa? Makhraj. Tolak ukurnya adalah makhraj. Kalau itu keluar dari dua jalan, jalan depan atau jalan belakang, baik yang keluar najis ataupun bukan. Karena kelereng bukan najis. Namun itu batal. Maka yang dilihat adalah makhraj. Jalan keluarnya. Tidak melihat apa yang keluar. Baik itu najis ataupun bukan najis, asalkan keluar dari dua jalan, maka itu membatalkan wudu. Dan ini kaidah Syafi'iyah. Ini kaidah Syafi'iyah. Dhabitnya adalah makhraj. Ya, yang jadi tolak ukur adalah jalan keluarnya, bukan apa yang keluar. Nah, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.